Jangan takut beta cuma perlu say. Wajah saya putar bye-bye. Jangan sampai alih tagai. Nanti pula mama bisa bakal like. Oh yeah yeah. Berdansa